pandang, bolehlah pandang, asalkan jangan sembarang pegang. Ciumlah cium, bolehlah cium, asalkan jangan cium bibirnya. Janganlah anda salah menyangka yang dimaksudkan.